Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa baththa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illahu wa rasulah faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdathatuha. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari yang akan datang bukanlah hari-hari biasa di dalam kehidupan ini. Hari-hari yang tidak sama dengan hari-hari yang lainnya. Hari-hari yang diagungkan dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hari-hari terbaik di dalam kehidupan dunia. Insyaallah taala kita akan membaca ayat-ayat dan hadith-hadith yang menjelaskan tentang hal tersebut. Hanya saja di awal dari pertemuan ini, saya ingin mengingatkan beberapa perkara penting yang harusnya selalu menjadi pedoman dan dasar pijakan hidup seorang muslim dan muslimah. Kehidupan kita ini hanyalah sementara. Keberadaan kita di dalam dunia ini terbilang beberapa hari saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya ibn Adam, innama anta ayyam. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau itu hanyalah hari-hari kehidupan saya. Kalau ada satu hari yang sudah berlalu, berarti telah berlalu sebagian dari dirimu. Maka kehidupan ini harus selalu terukur dan selalu kita berjalan dengannya pada hal yang paling baiknya dan paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibiarkan dari waktu-waktu yang agung, masa-masa yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan, dengan hal yang sia-sia atau berlalu begitu saja tanpa kita memperoleh dari manfaat dan kebaikan. Maka di sini fikih yang agung yang harus kita ketahui, bahwa di dalam hari-hari kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala mengutamakan umat Islam meninggikan kedudukan dan derajat mereka dengan masa-masa dan waktu-waktu yang menghiasi kehidupan mereka, sehingga disyariatkan dari ketaatan-ketaatan ibadah-ibadah pada musim-musim tertentu. Iya. Di antara waktu tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari yang diagungkan dan dibesarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pahami bagaimana besarnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah umum di dalam agama, Allah memerintah qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya, dengan hal tersebut hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Maka harus ada kegembiraan di dalam menyambut kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Apalagi kita akan menyambut hari-hari yang terbaik di dalam kehidupan dunia. Maka ini fikih yang harusnya selalu menyertai kita, selalu bersama kita. Selain daripada itu, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada maksud-maksud agung di dalam agama, simbol-simbol penghambaan, dasar-dasar pensyariatan yang banyak manusia lalai darinya. Padahal seluruh hal ini diterangkan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara maksud teragung, terbesar dengan keberadaan waktu-waktu yang penuh dengan kebaikan, masa yang disebutkan di dalamnya dengan berbagai keutamaan, di antara maksud pokoknya adalah kita menegakkan peribadatan kepada Allah, menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan menyembelih, Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku dan nusukku, nusuk bisa bermakna sembelihanku, dan ini ditafsirkan oleh sejumlah ahli tafsir terkait dengan ayat, dan nusuk bisa bermakna ibadahku, dari ibadah-ibadah yang ditegakkan. Nah, itu haji dan umrah disebut manasik, disebut dari mansak. Iya. Dan setiap umat itu diberi dari manasik yang mereka beribadah kepada Allah dengan hal tersebut. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat itu kami jadikan untuk mereka mansak, suatu peribadatan, suatu sembelihan yang mereka sembelih. Sungguhnya solatku, sembelihanku atau ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya, wa bidzalika umirtu, demikian saya diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi kita selalu menghadirkan pada waktu-waktu yang berlalu ini, pada musim-musim ketaatan, bagaimana menegakkan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan ubudiyah. Itu tujuan kita dicipta di atas muka bumi ini. Kita memang hidup untuk hal tersebut. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا apa? لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, selalu beribadah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Maka hidup ini kita selalu diingatkan dengan hari-hari, masa, waktu. Pasti di dalamnya pokok yang paling utama adalah menegakkan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menuluskan segala ketaatan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini dasar pokok yang harus diingat oleh setiap muslim dan muslimah. Dimanapun kakinya berpijak, dimana ada langit yang meneduhinya, dia di waktu dan di masa apapun, maka dia selalu menegakkan penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sama dengan apa yang akan datang di bulan Dzulhijjah ini. Dari berbagai ibadah dan ketaatan yang disyariatkan padanya, berkibar di dalamnya panji-panji tauhid dengan sangat tingginya. Dan tampak terang di dalamnya bagaimana harusnya seorang itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dari maksud umum di dalam syariat, hikmah dan pokok pensyariatan ibadah-ibadah termasuk di 10 hari pertama Dzulhijjah adalah bagaimana dia menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menegakkan dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang terang. Karena itu ketika memasuki bulan Dzulhijjah, ada sunnah Nabi di situ, ada tuntunan beliau. Ketika kita menyembelih, ada tuntunan menyembelih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyembelih sesuai dengan ketentuan Nabi, itu yang disebut di dalam hadis, faqad asaba sunnatana, dia telah mencocoki sunnah kami. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di musim haji, beliau berkata, litakhudhu anni manasikakum, hendaknya kalian mengambil dariku tata cara manasik kalian. Maka hari-hari yang agung seperti ini harusnya semakin mendidik kita untuk lebih berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pokok kebahagiaan dan kebaikan di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Kapan dia berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibukakan untuknya berbagai kebaikan dan akan dilapangkan untuknya berbagai ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzal ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka melaksanakan apa yang mereka diperintah dengannya, dia laksanakan dari tuntunan syariat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang terbaik untuk mereka dan hal yang paling mengukuhkan mereka. Dan kalau dia sudah seperti itu, kami akan berikan untuk mereka pahala yang sangat besar dari sisi kami, dan kami akan beri petunjuk untuknya menuju kepada jalan yang lurus. Menuju kepada jalan yang lurus. Maka kapan dia tegakkan dari sebuah sunnah, dia amalkan sunnah tersebut, maka itu adalah sebab Allah akan membukakan untuknya pintu-pintu ilmu sehingga dia mengenal ibadah-ibadah yang lain. Karena itu kata para ulama, man amila bima alim, allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan ajarkan untuknya ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Dan ini dari keindahan melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kaum muslimin apabila berpaling dari sunnah Nabi ini, disitulah sebab musibah dan malapetaka. Dikhawatirkan akan menimpa umat ini hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dengan sangat tegas di dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibakum fitnah aw yusibakum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan tertimpa oleh sebuah fitnah atau tertimpa siksaan yang sangat pedih. Ini Allah yang mengingatkan kita, hendaknya berhati-hati. Ya. Orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah. Fitnah ini datangkan dalam bentuk global, dan fitnah itu banyak bentuknya. Bentuknya banyak. Fitnah itu. Ada fitnah pada agama, ada fitnah pada dunia, ada fitnah pada keluarga, fitnah pada kehormatan, fitnah pada harta, perempuan dan sebagainya. Atau dia akan tertimpa siksaan yang pedih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, "Faman ragiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dariku. Iya. Maka inilah yang hendaknya dikembangkan oleh setiap muslim dan muslimah, dijaga. Bagaimana di dalam hidupnya dia selalu mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dari maksud agung dan pokok penghambaan di belakang syariat-syariat ya Allah syariatkan di waktu-waktu atau masa-masa yang diagungkan seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, adalah bagaimana seorang hamba itu berhati-hati dari gangguan syaitan. Dia berhati-hati dari gangguan syaitan. Kenapa banyak ketaatan diingatkan? Selalu di dalam kehidupan kita ini berlalu masa. Dua bulan kemarin kita di bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, disyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sekarang kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, nanti akan datang bulan Muharram. Waktu-waktu masa-masa ada ibadah-ibadah disyariatkan. Iya. Ini semuanya bantuan untuk kita, karena kita di dalam peperangan. peperangan menghadapi syaitan. Jangan merasa adem ayem, damai dan tenang, sedangkan syaitan dia selalu menganggap kita sebagai musuh yang paling besar. Sangat bersemangat untuk mencari pengikut-pengikut yang bisa menemaninya di neraka. Dan syaitan sangat semangat bagaimana orang-orang itu menjadi orang yang tidak bersyukur. Thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian engkau tidak akan ketemukan banyak dari hamba-hambamu itu ya Allah sebagai orang-orang yang bersyukur. Itu misi syaitan. Iya. Dan di antara bentuknya subhanallah, seorang masuk di bulan Dzulhijjah, hari-hari yang disebut sebagai hari-hari terbaik di dalam kehidupan, dia tidak dapat apa-apa di dalamnya. Bahkan dia berbuat dosa dan maksiat. Iya. Bulan Dzulhijjah ini beda dengan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu banyak dari umat Islam sadar akan keutamanya. Paham banyaknya pahala di dalamnya. Tapi bulan Dzulhijjah ini ya, jarang ada orang yang mengerti tentang keutamaan yang ada di dalamnya. Karena itu acara-acara yang seperti ini harusnya dilakukan lebih banyak lagi supaya diberi pemahaman kepada manusia, kepada umat Islam, bahwa ini kita masuk di dalam sebuah nikmat. Kalau kita mengikuti syaitan di situ, ya, menelantarkan dari nikmat ini, artinya kita sudah masuk di dalam jebakan syaitan. Menjadi orang yang tidak bersyukur. Maka ibadah-ibadah yang agung ini, syariat-syariat ini, harusnya mengingatkan kepada kita kaidah ya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Terus meneruslah kalian menjadikan syaitan sebagai musuh. Jadi pertama Allah tegaskan dulu. Allah tegaskan. Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan terhadap kalian adalah musuh. Kemudian Allah perintahkan. Fattakhiduhu aduan. Terus menerus jadikan syaitan sebagai musuh. Jadi seorang muslim itu sepanjang dia hidup, tidak boleh dia lalai. Bahwa dia hidup ini salah satu tugasnya adalah untuk bermusuhan dengan syaitan. Iya. Supaya dia kenal bahwa ada musuhnya, musuh sejati. Yang tidak pernah beristirahat. Selalu menyerangnya dari segala penjuru. Mengalir di dalam aliran darahnya. Inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya syaitan berjalan pada anak Adam seperti aliran darah. Syaitan yang sedemikian semangatnya, yang dia bersumpah di depan Allah Rabbul Alamin akan menyesatkan manusia. Terus dia sudah hidup. Berapa ratus, berapa ribu tahun dia hidup. Berbagai makar, keahlian, kecanggihan di dalam memperdaya, menipu dan menyesatkan manusia. Itu keahlian dia. Setelah itu kita santai-santai. Seakan-akan tidak ada musuh yang selalu mengintai kita dan membahayakan kita. Itulah syaitan. Maka ibadah-ibadah yang agung ini mengingatkan kita akan sebuah maksud pokok di dalam agama. Agar supaya kita selalu menancapkan permusuhan dengan syaitan. Tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Tidak mengikuti ajakan dan seruan syaitan. Iya. Karena itu diberikan untuk kita semua dari ibadah-ibadah. Kalau di bulan Ramadan, masya Allah ya, di bulan Ramadan itu ada keutamaan khusus. Syaitan-syaitannya dibelenggu. Iya. sehingga seorang itu lebih mudah beribadah. Kalau di bulan Dzulhijjah tidak ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Jelas ya? Tapi diterangkan dalam sebagian riwayat. Bagaimana? Misalnya di hari Arafah, syaitan itu tidak pernah terlihat lebih hina melebihi keadaan dia di hari Arafah. Karena banyaknya hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Jelas ya? Maka ini semuanya isyarat untuk kita semua akan makna yang agung ini. Agar supaya kita tidak lalai terhadap permusuhan kepada syaitan. Kemudian yang keempat, dari pokok agama ini, dari maksud utama di belakang banyak pensyariatan termasuk ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah, bagaimana seorang hamba itu menegakkan ketakwaan, menegakkan ketakwaan di dalam kehidupannya. Sebab takwa ini itulah yang menyelamatkan seorang hamba. Iya. Itu yang diinginkan untuk kita di atas muka bumi ini. Berjalan sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan itu bekal yang diperintahkan untuk kita semua. Di pembahasan haji dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Di pembahasan kurban, Allah berfirman la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darah-darah unta-unta yang kalian sembelih ini tidaklah sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Iya. Begitu memasuki 10 hari bulan Dzulhijjah, ia ingin menyembelih, jangan sekali-kali dia menyentuh kuku, kulit, dan rambutnya. Dia potong rambutnya. Ini latihan untuk kita supaya bertakwa. Takwa itu anta'amala bita'atillahi ala nurim minallahi tarju thawaballah. Engkau beramal ketaatan kepada Allah sesuai dengan cahaya petunjuk Allah, engkau mengharap pahala Allah. Wa tatruka ma'asiyat Allah ala nurim minallah takhafa atau takhafu iqaballah. Dan takwa itu adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah sesuai dengan cahaya atau petunjuk dari Allah, karena engkau takut kepada Allah. Itu takwa namanya. Menjalankan segala perintah, meninggalkan segala yang dilarang. Iya. Maka ketika seorang itu memasuki bulan Dzulhijjah, berlaku larangan-larangan ini. Kita dididik hal yang kecil. Jangan menggunting kuku atau mencabutnya, menghilangkannya. Jangan dia mencabut kulitnya. Kalau ada kulit melepuh, jangan dia cabut. Jangan dia hilangkan rambutnya. Rambut kepala, rambut hidung, ya, rambut ketiak, apa saja dari rambut di badannya tidak boleh dihilangkan. Jelas ya? Ini berlaku hingga dia menyembelih hewan kurbannya, sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. 10 hari. Begitu dia berniat mau berkurban, masuk Dzulhijjah sebentar ini pada maghrib, masuk tanggal 1 Dzulhijjah, sudah larangan berlaku. Terus larangan menyertainya. Sama di musim haji, musim umroh. Orang pergi umroh, dia ihram dari miqat, pakai kain ihram. Ada 9 hal yang dilarang, tidak boleh dia dekati. Begitu dia selesai dari umrohnya, potong rambut, baru dihalalkan, balik kembali boleh. Demikian pula di tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah, kalau dia mulai masuk di manasik hajinya, pakai ihram lagi, kembali larangan ini berlaku. Ini semuanya latihan, pendidikan kepada takwa. Ya, kalau seorang hamba sudah terbiasa ya, meninggalkan hal yang dilarang, dia jalan pada hal yang diperintah saja, diharapkan di hari-hari lain di kehidupannya seluruhnya dia seperti itu. Dan ini ada di berbagai ibadah, tapi kita banyak lalai darinya. Di sholat juga ada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Begitu sudah masuk takbiratul ihram, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam sholat, berupa berbicara, menoleh, ya, dan sebagainya. Hanya ada kegiatan-kegiatan yang disyariatkan di situ. Setelah salam baru bebas, kembali seperti asalnya. Ini semuanya pendidikan untuk bertakwa. Iya, pendidikan untuk bertakwa. Jadi kalau mana takwa ini kita tidak perhatikan, maka ini kurang memberi pengaruh di dalam ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Iya, yang meraih keuntungan itu syaitan yang meraih keuntungan. Maka ini hendaknya selalu kita jadikan sebagai pelajaran-pelajaran berharga. Pelajaran-pelajaran berharga. Kemudian yang kelima, dari maksud pokok pensyariatan, ya, di dalam sejumlah ibadah-ibadah agung, termasuk di amalan-amalan 10 hari bulan Dzulhijjah ini, adalah bagaimana umat Islam ini menjalin kebersamaan, mengikat dari tali persaudaraan, selalu membenahi datil bain, hubungan hati mereka. Dan ini dari pokok yang diinginkan di dalam syariat kita. Iya. Di dalam ibadah-ibadah dan syariat-syariat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Iya. Karena itu akan diterangkan nanti, begitu memasuki bulan Dzulhijjah, itu disyariatkan seorang itu bertakbir, bertahlil, bertahmid. Iya. Semua umat Islam seperti itu. Supaya terlihat kebersamaan mereka. Sampai Abu Bakar dan Umar dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mereka berdua masuk ke pasar, lalu mereka bertakbir, maka seluruh penduduk pasar itu ikut bertakbir. Iya. Dilihat kebersamaan mereka di dalam menegakkan apa? Ibadah. Di dalamnya ada hewan kurban, disyariatkan untuk disembelih bagi siapa yang ingin berkurban. Dia bagikan, boleh dia makan untuk dirinya sebagiannya, dihadiahkan untuk tetangganya atau siapa yang perlu, dan yang lainnya dia sedekahkan. Ini semuanya mengikat persaudaraan. Iya. Apalagi di musim-musim haji, itu kelihatannya tempat berkumpulnya manusia. Di hari Arafah, semuanya berpuasa di hari Arafah. Sebagaimana disyariatkan juga berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Dan di Idul Adha, semuanya hadir sholat Id. Ya. Kenapa selalu berulang ini? Idul Adha, Idul Fitri. Ini simbol di dalam kebersamaan. Agar umat ini terbiasa bersama saudara-saudaranya, terbiasa di tengah kaum muslimin, ikut bergembira di dalam kegembiraan mereka. Sebagaimana kalau ada kesedihan, mereka juga merasakan kesedihan saudaranya. Iya. Karena itu di hari bergembira kadang dia melihat ada orang yang kekurangan, ada orang yang bersedih, maka dia beri. Di Idul Fitri ada syariat zakat fitri. Dan Idul Adha ada syariat berkurban. Ini semuanya untuk menutup kesedihan orang-orang yang bersedih di hari yang harusnya semuanya bergembira. Iya. Maka ini dari bentuk-bentuk syariat kita menjaga kebersamaan, persaudaraan di tengah umat ini. Dan itulah umat Islam. Memang terdidik seperti itu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi, itu seperti satu jasad. Seperti satu jasad. Bagaimana satu jasad itu? Kalau ada satu dari anggota badan yang kena penyakit, maka yang lainnya akan merasakannya. Mungkin semuanya tidak bisa tidur, sakit gigi tidak bisa tidur semuanya, kan begitu? Sakit kakinya, sakit kepalanya, ya, yang lainnya nggak bisa tidur. Sebagaimana kadang sebagian penyakit membuat seluruh badannya menjadi panas. Nah, ini persaudaraan seperti itu. Ya. Melatih seseorang itu untuk merasakan. Apalagi di kondisi-kondisi yang seperti sekarang ini, hari-hari yang kita menyaksikan sejumlah dari saudara kita tertimpa musibah, misalnya seperti di Lombok terjadi gempa. Maka ini hari-hari yang agung, masa-masa yang mulia akan datang bersama kita. Pahala dan keutamaan dilipat gandakan karena dia adalah hari-hari terbaik di dalam kehidupan. Berbuat kebaikan, mengulurkan tangan, membantu saudara, itu adalah pahala-pahala yang sangat besar. Ya. Apalagi kalau sifatnya dia memberi bantuan, bantuan kepada orang yang betul-betul ada di dalam masalah. Bantuannya itu bisa menyelamatkan jiwa. Bisa menyelamatkan jiwa, bisa mengeluarkan orang dari kesusahan. Itu lebih besar daripada yang lainnya. Iya. Maka ini peluang-peluang dan kesempatan tidak ditelantarkan. Tidak ditelantarkan oleh setiap muslim dan muslimah. Baik. Maka dari dasar pokok adalah seorang itu menjaga dari kebersamaannya. Menjaga dari kebersamaan. Iya. Di tengah umat ini. Sebagaimana di dalam penentuan masuknya bulan Dzulhijjah itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diarahkan kepada bersamaan, idza raaitum hilala dzulhijjah, apabila kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, diarahkan kepada kebersamaan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun. Ya, al-fitru atau as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun. Puasa itu adalah hari kalian semua berpuasa. Berbuka adalah hari kalian semua berbuka. Dan berkurban adalah hari kalian semua berkurban. Disandarkan kepada kebersamaan. Disandarkan kepada kebersamaan. Jelas ya? Nah, ini pendidikan-pendidikan agung di dalam agama kita, di dalam syariat kita. Karena itu aneh bin ajaib seorang muslim itu. Subhanallah, dia melalui dari ketaatan, dari bulan Ramadan. Ya. Hari-hari agung di bulan Dzulhijjah, haji, umrah, sholat. Tapi kerjaannya seakan-akan ingin membuat manusia berpecah, saling benci-membenci. Ya. Ini kegemarannya menghujat pemerintah, membicarakannya dengan kejelekan. Itu ghibah namanya. Dia ghibah kepada orang tuanya, dosanya besar, apalagi kepada pemerintah, orang tua semuanya. Itu lebih besar dosanya. Masuk di dalam urusan-urusan yang bukan urusannya. Nah, ini pintu-pintu syaitan namanya. Ya. Sudah masuk 10 hari bulan Dzulhijjah, harusnya dia sibuk dengan ibadah, banyak ketaatan, dia lipat gandakan. Ini urusannya update status. Ya. Bikin bantahan untuk si ini. Wah, ini kelihatannya pandangan politiknya kurang bagus. Ya. Ini pasang jebakan Batman. Hah? Ini pasang begini dan begini. Hanya berpikir masuk ke dalam hal yang kalau dia nol di situ untung. Kalau dia nol. Sebab kebanyakannya itu adalah pintu dosa. Pintu dosa. Iya. Karena itu harus dia pahami di mana dirinya sekarang ini, di mana waktunya dia berpijak. Apa saat yang dia berada di situ? Maka ini kebersamaan persaudaraan dijaga di dalam syariat kita. Kalau ada hal-hal yang keliru, diluruskan. Ini juga kadang perlu saya luruskan ya. Sebagian manusia itu seakan-akan menyangka bahwa persaudaraan itu, kalau saudara kita keliru, diamkan saja, tidak usah ditegur. Kita harus menjaga persaudaraan. Ini tidak paham arti persaudaraan. Jadi kalau saudara yang mau jatuh di jurang, biarkan saja, kita kan bersaudara, tidak usah saling melarang. Ya. Harusnya dia larang orang ini, dia ingatkan. Nah, itu baru bersaudara namanya. Dia selamatkan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai suatu pintu ibadah yang sangat besar. Dan itu pintu ketaatan yang harusnya dilakukan. Apalagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Iya. Mungkin banyak dari hadirin di sini tidak mengetahui bahwa salah satu manfaat dan fungsi ibadah haji itu ibadah haji tempat berjumpanya para ulama. Tempat berkumpulnya orang-orang yang berilmu. Bayangkan setiap orang datang ke sana untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Tidak ada maksud khusus berjumpa dengan si fulan dan si alan, tapi di tempat itu mengumpulkan semua orang. Jelas ya? Nah, di musim haji itu, salah satu kegiatan para ulama ahli hadith di masa dahulu adalah menyampaikan hadith-hadith. Membawakan riwayat-riwayat. Ya. Kadang ada si fulan memunculkan bid'ah di sebuah tempat, dia tanyakan kepada seorang alim di musim haji. Nah, itu ketika muncul bid'ah qadariyah di Basrah, maka dua ahli hadis di masa itu dari Imam Tabi'in. Iya. Dari Imam Tabi'in rahimahumullahu taala, namanya Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari dan Yahya bin Ya'mar, keduanya melakukan perjalanan dari Basrah. Basrah di Irak menuju ke Mekah. Iya. Ada riwayat mengatakan haji atau umrah. Maksudnya untuk berjumpa dengan sahabat, menanyakan tentang bid'ah yang dimunculkan oleh siapa? Ma'bad al-Juhani. Dan itu banyak di buku-buku sejarah para rawi. Di situ dinukil, saya berjumpa dengan Ahmad bin Hanbal, saya tanya tentang rawi ini. Kata Ahmad bin Hanbal, ini rawi lemah haditsnya, jangan kamu ambil darinya. Iya. Kalau kaidahnya, wah, enggak usah kita bicarakan saudara kita. Iya. Ini tidak mengerti persaudaraan, tidak mengerti agama itu apa. Kalau Imam Ahmad misalnya tidak mengatakan si fulan lemah haditsnya, maka ini orang akan mengambil hadits yang keliru disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak menghormati Nabi namanya. Jelas ya? Maka harus ditodukkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Maka ini dari bentuk-bentuk persaudaraan dijaga, apalagi di waktu-waktu yang sangat indah ini. Iya. Karena itu perlu saya ingatkan di sini ya, bahwa ini ada perbedaan di dalam menentukan masuknya awal Dzulhijjah. Kita di Indonesia ini, ketetapan pemerintah kita di Indonesia, sebagaimana negeri tetangga Malaysia, Singapura, ya juga di Jepang, mereka semuanya menetapkan besok tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, harinya besok ya, tapi kalau mulainya dari maghrib ini sudah mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Sementara di Saudi Arabia itu menetapkan 1 Dzulhijjah mulai dari hari ini, mereka sudah masuk 1 Dzulhijjah. Jadi jangan ada yang bertanya lagi besok. Ya. Ini besok kita lebaran hari apa? Ya. Puasanya hari apa? Ya kan sudah diketahui tanggal 9 Dzulhijjah puasa Arafah, kan begitu? Ya. Idul Fitri tanggal berapa? Tanggal 10, dihitung di negeri kita bukan di tempat lain. Ya. Kalau orang haji enggak ada masalah, dia haji, memang ikut kepada pemerintah Saudi sebab mereka adalah pimpinan orang yang haji di sana. Ikut di sana. Tapi kalau kita di negeri ini, itu hukum terkait dengan apa? Keberadaan kita di negeri ini. Jelas ya? Maka ini dari masalah-masalah yang hendaknya dipahami fikih di dalam beragama. Iya. Yang perlu untuk diketahui. Kemudian dari hikmah-hikmah yang hendaknya diperhatikan di pembahasan apa namanya? Hari-hari besar yang seperti ini, musim-musim ketaatan yang akan datang, peluang yang sangat berharga ini, dari pokok dan maksud syariat adalah bagaimana seorang itu terbiasa mengagungkan dan membesarkan simbol-simbol Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam sela-sela pembahasan haji dan kurban di surah Al-Hajj, "Dalik wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah ketentuan Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, syiar Allah, simbol-simbol agama, maka itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Bagian dari ketakwaan di dalam hati. Iya. Karena itu setiap muslim dan muslimah apabila akan memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, itu dihadirkan di dalam dirinya pengagungan terhadap hari-hari tersebut. Kenapa diagungkan? Karena Allah dan Rasulnya yang mengagungkannya, yang membesarkannya. Iya. Maka diagungkan hari-hari tersebut. Dia besarkan hari-hari itu dengan ibadah dan ketaatan. Iya. Dan ini pengagungan terhadap syariat adalah hal yang selalu harusnya selalu kita pupuk di dalam diri. Sebab kapan dia melemah, maka ini bisa menimbulkan berbagai bahaya terhadap diri kita, masyarakat kita, dan negeri kita. Iya. Pengagungan itu akan membawa seseorang untuk lebih bertakwa, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan membawa kedamaian untuk negeri ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Begitu pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala besar, dia akan semakin segera di dalam melaksanakan ketaatan, semakin jauh dan takut dari dosa dan maksiat. Dan ini manfaatnya besar. Ketika orang-orang menyambut hari-hari yang agung ini dengan taubat, istighfar, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini dari hal yang akan menolak musibah dan malapetaka. Musibah itu datangnya apa? Karena dosa dan maksiat. Bahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Iya. Maka ini pengagungan dan pembesaran. Dan sebagian manusia ketika kurang pengagungannya dan pembesarannya kepada agama, kadang muncul darinya perbuatan-perbuatan ucapan-ucapan yang merendahkan agama, mengolok-olok agama. Itu dasarnya karena kurang pengagungan di dalam hatinya. Kalau pengagungan di dalam hati itu kuat, bagus, dia akan berucap dengan kalimat-kalimat yang baik pula. Dia akan banyak membacakan ayat-ayat Al-Quran, banyak membacakan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, itu pengagungan kepada Allah namanya. Bukan yang menjadi ukuran adalah kebanyakan orang, tapi dia bawakan dari hal-hal yang dengannya dia mengagungkan dan membesarkan Allah. Baik. Maka ini dari pokok pembahasan juga yang penting untuk diperhatikan. Kemudian di antara maksud utama di belakang pensyariatan-pensyariatan adalah agar supaya seorang hamba itu selalu menegakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya sebagai hamba yang bersyukur. Di pembahasan kurban Allah firman, "Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Demikianlah kami mudahkan, kami tundukkan unta-unta kurban kalian itu supaya kalian bersyukur. Supaya kalian bersyukur. Iya. Hari-hari tasyrik, di hari nahar, hari-hari tasyrik itu tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Karena itu adalah hari-hari yang memang seorang itu disyariatkan untuk banyak bersyukur kepada Allah. Dia bergembira dengan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu kata para ulama, ada yang terkait dengan lisan, ada yang terkait dengan hati, ada yang terkait dengan anggota tubuh. Kesyukuran. Karena itu kata para ulama, orang yang bersyukur itu harus terpenuhi padanya 5 syarat. Syarat yang pertama, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat. Iya. Tunduk kepada Allah yang memberi nikmat. Kemudian yang kedua, dari syarat syukur dia cinta kepada Allah yang menganugerahkan nikmat itu. Kemudian yang ketiga, dia mengakui di dalam hatinya bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma bikum min nikmatin fa minallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian syarat yang keempat, dari syarat kesyukuran, dia selalu memuji Allah dengan lisannya terhadap nikmat-nikmat yang diberikan. Kalau dia makan, dia berkata alhamdulillah. Dia minum, dia berkata alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada pujiannya alhamdulillah, itu syukur. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa. Ini bentuk kesyukuran. Jelas ya, dia selalu memuji Allah dengan lisannya. Selalu dia puji Allah dengan lisannya. Kemudian yang terakhir dari rukun kesyukuran, nikmat itu dia gunakan pada hal yang dicintai oleh Allah, pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Jadi kalau dia dapat nikmat, lalu nikmat itu dia gunakan pada dosa dan maksiat, maka ini namanya orang yang tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur. Maka ini subhanallah, hari-hari agung di bulan Dzulhijjah ini, sebagaimana sholat, sebagaimana puasa, zakat, haji, itu semuanya ibadah-ibadah berkibar di dalamnya bendera kesyukuran. Harus tampak. Sebab itu dari pokok besar. Iya, yang dimaksudkan di belakang ibadah-ibadah yang agung ini. Baik. Maka itu namanya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Kemudian diantara akhlak yang mulia yang hendaknya kita perhatikan juga ketika kita menghadapi hari-hari agung seperti ini adalah kita terbiasa bersegera kepada kebaikan, berlomba-lomba di dalam ketaatan, menghargai dari umur yang tersisa, menghargai dari umur yang tersisa. Iya. Jadi kalau disebutkan misalnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bagaimana keutamannya, maka ini akan membuat seseorang itu berlomba-lomba di dalam ketaatan, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Iya. Maka ini kalau dia selalu mengingatnya, selalu dia pupuk pada dirinya, luar biasa. Luar biasa. Karena di antara manusia ada yang kadang dia sudah tahu jalannya yang mengantar dia ke negeri akhirat. Tapi ketika berjalan ke sana dia bermalas-malasan. Ada yang kerjanya cuma tidur di ujung jalan saja. Ya. Ada yang kerjanya selalu transit dan turun minum. Ya. Ini bentuk-bentuk dan keadaan manusia di dalam hal tersebut. Tapi kalau dia terbiasa ketika melalui hari-hari kehidupan ini disebutkan keutamaan, masuk bulan Dzulhijjah disebutkan keutamaannya, masuk di bulan Muharram disebutkan keutamaan puasa di bulan Muharram, khususnya di tanggal 9, tanggal 10. Ya. Masuk di waktu-waktu lainnya yang disebutkan keutamaan, maka melatih dia untuk bersegera, termotivasi. Pada setiap hari ada waktu yang dikatakan waktu panen pada setiap hari. Di pagi hari, waktu paginya, waktu subuh, itu waktu yang paling bagusnya. Karena Nabi mengatakan, burika fi bukuri ummati, diberkahi pada waktu pagi umatku. Waktu duha, ini adalah waktu berberkah. Disyariatkan sholat di situ. Jelas ya? Di malam hari, ada sepertiga malam terakhir. Ada sepertiga malam terakhir. Jadi kalau dia sudah terbiasa mengenal akan keindahan waktu, masuk bulan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, diingatkan, oh rupanya ini masa penuh dengan keutamaan. Akhirnya dia ingat bahwa ternyata setiap hari dalam kehidupannya ada masa sebenarnya yang selama ini kita banyak menelantarkannya, banyak melalaikannya. Maka ini mengingatkan, subhanallah, mengingatkan seorang hamba, iya, akan besarnya karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berlomba-lomba, bersegera di dalam menyambut ketaatan-ketaatan, pintu-pintu rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan. Baik, kemudian saya akan bacakan dari pembahasan-pembahasan di sini terkait dengan keutamaan bulan Dzulhijjah dan bagaimana agungnya bulan Dzulhijjah ini di dalam syariat kita. Ya. Ini di tangan jemaah sekalian ada buku Mendulang Pahala di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah memberi balasan yang baik kepada kawan-kawan yang sudah berpartisipasi dalam menyebarkan buku ini, agar supaya kita semua ada bekal yang baik untuk memasuki bulan Dzulhijjah. Ya, semoga kita yang mengamalkan kandungan dari ayat-ayat dan hadith-hadith yang disebutkan dan mengamalkan dari ketaatan, ya apa yang kita lakukan dari ketaatan itu mengalir juga untuk orang-orang yang menjadi sebab terjadinya kebaikan tersebut. Baik, di halaman 120 bisa dilihat di situ penjelasan tentang keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya. Saya sebutkan dua ayat Al-Quran yang menyinggung langsung tentang keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Ya. Di dua tempat ya. Yang pertama di surah Al-Fajr ada dua ayat di situ Allah firman, wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam yang 10. Demi fajar dan demi malam yang 10. Baik. Apa artinya malam yang 10? Ya. Ini ayat Al-Qur'an ya. Ayat itu kalau ditafsirkan, ditafsirkan dengan ayat juga. Akan datang nanti ayat yang saling melengkapi ya menafsirkannya. Atau ditafsirkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya akan bacakan hadis-hadis Nabi. Atau ditafsirkan dengan ucapan para ulama ahli tafsir yang dipegang ucapannya dari kalangan sahabat, tabi'in dan yang semisal dengan mereka. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa malam yang 10 ini adalah malam 10 Dzulhijjah. Dan ini boleh diterangkan kesepakatan para ulama ahli tafsir tentang hal tersebut. Ibnu Katsir juga menguatkan hal itu dan beliau katakan yang dimaksud dengan malam yang 10 adalah 10 Dzulhijjah sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, ulama salaf terdahulu dan ulama khalaf selain daripada mereka. Jadi dari dahulu ulama menafsirkan seperti itu. Iya. Maka kalau kita sudah paham bahwa yang dimaksud di dalam ayat walayalin asyur dalam penafsiran para ulama artinya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan 10 malamnya, maka ini memberikan kepada kita keagungan 10 hari ini. Ya, bayangkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Ini masuk dalam konteks apa? Sumpah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu sangat besar di sisinya. Iya. Pertama sumpah dulu dengan waktu subuh. Subuh itu masa di waktu pagi. Ada sumpah Allah wal asri demi waktu asar. Bisa juga diartikan demi masa. Wasyamsi waduhaha demi matahari dan waktu duha. Wadduha wal layli idha saja demi waktu duha dan demi malam apabila menutupi. Wal layli idha yaksha wal nahari idha tajalla demi malam apabila menutupi dan demi siang apabila telah menerangi. Wal layli id adbar was subhi idha asfar demi malam apabila malamnya pergi dan demi subuh apabila subuhnya sudah mulai terang. Ini kan sumpah dengan waktu semuanya. Iya. Apa yang kita petik dari situ? Kita harus paham ya bahwa ini adalah hal yang dibesarkan, diagungkan oleh Allah. Masalah waktu ini. Iya. Karena itu orang-orang kafir di dalam neraka ketika mereka sudah merasakan neraka meraung di dalamnya, mereka minta supaya dikeluarkan dari neraka. Maka Allah firman kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar waja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberi umur kepada kalian tapi tidak ada di antara kalian yang mengingat, padahal telah datang kepada kalian seorang yang memberi peringatan. Ini harusnya kita khawatirkan ya, sebab diri kita temukan sering seperti itu. Iya. Banyak yang kita telantarkan padahal kita sering diingatkan. Sering diingatkan. Baik. Jadi Allah bersumpah walayalin asyrin demi malam yang 10. Ini menunjukkan perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas ya? Baik. Ayat yang kedua di surah Al-Hajj. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan umumkan di tengah manusia wahai Nabi Muhammad bil hajj untuk mengerjakan ibadah haji. Yaitu karijala, maka manusia akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki. Ini luar biasa ya. Musim haji ini. Ya, bagaimana Allah jadikan simbol haji ini sebagai tempat bersatunya umat Islam. Umumkan ibadah haji, semuanya akan datang ke sana. dalam keadaan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir, ataupun dalam keadaan mengendarai unta-unta yang kurus. Dhamir ini bukan unta kurus bagaimana ya, bukan unta kurus tidak diberi makan. Ini dhamir itu bahasa untuk unta yang sengaja dikuruskan supaya dia kuat melakukan perjalanan jauh. Ya. Pernah lihat unta apa namanya, kuda-kuda pacuan itu? Kuda pacuan itu enggak ada yang diberi makan banyak-banyak. Diberi makan jumlah tertentu. Sehingga badannya itu selalu terjaga, ramping. Nah, ini sama. Ada unta seperti itu. Dan mereka akan datang nanti dari segala penjuru yang jauh. Liyashhadu manafi'a lahum. Mereka akan menyaksikan berbagai manfaat di dalamnya. Diglobalkan di sini manfaat. Dan diterangkan manfaat apa? Saking banyaknya manfaat di situ. Ada manfaat yang terkait dengan dunia, dan ada manfaat yang terkait dengan apa? Terkait dengan akhirat. Dan di antara manfaatnya, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan, hari-hari yang telah dimaklumi. Ini hari-hari yang dimaklumi ini, hari-hari yang ditentukan ini. Apa maksudnya? Kata Ibnu Katsir, itu adalah 10 hari Dzulhijjah. Dan beliau mengutip pendapat ini dari Ibnu Abbas, Abu Musa Al-Asy'ari, Mujahid, Qatada, Atha, Syed bin Jubair, Al-Hasan, Ad-Dhahhak, dan Atha Al-Khurasani, Ibrahim An-Nakhai. Dan beliau sebutkan ini adalah pendapat di madhab Syafi'i yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Jelas ya? Ya. Supaya berzikir kepada Allah di hari-hari yang dimaklumi. Maksudnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka harus diketahui bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini hari-hari berzikir. Ya. Nah, di sini kita sudah baca dua ayat. Ayat yang pertama dikatakan malam yang 10. 10 hari bulan Dzulhijjah dikatakan malam yang 10. Disinggung malamnya. Kalau di ayat yang kedua di surah Al-Hajj ini disebut harinya. Hari-hari yang dimaklumi. Apa ada pertentangan? Hah? Jawabannya tidak. Maksudnya malam, kalau disebut malam, malam bersama harinya. Kan begitu. Kalau disebut hari, berarti hari bersama bersama malamnya. Dan itu bahasa ya. Biasa digunakan dalam bahasa Arab. Di bahasa kita juga, di bahasa Indonesia sering. Kamu mau pergi berapa lama? 10 malam. Masa malamnya saja yang dihitung tidak ada harinya? Maksudnya malam bersama apa? Bersama harinya. Ya. Kamu berapa lama apa namanya berjalan? Saya berjalan 10 hari. Ya. Disebut harinya. Maksudnya hari bersama apa? Bersama malamnya. Nah, itu dimaklumi. Ya. Dalam bahasa Arab juga dimaklumi. Baik. Karena itu Nabi Zakaria alaihi salam ketika bertanya, ya, apa tanda tentang anugerah yang akan datang kepada beliau? Ya. Maka Allah perintah untuk tidak berbicara. Kalau ayat di surah Ali Imran dikatakan thalathata ayyamin ramza, 3 hari. Kalau di surah Maryam thalathalayalin, 3 malam. Jelas ya? Ini dipetik oleh para ulama bahwa penggunaan hari itu dalam bahasa Arab maksudnya hari bersama malamnya. Kalau disebut malam misalnya berarti malam bersama apa? Malam bersama harinya. Iya. Maka ini sudah 2 ayat ya. Menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Baik. Kita baca dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saya sebutkan pokok hadis di dalam pembahasan di halaman 122. Ya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat Al-Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi serta Ibnu Majah. Lafaz hadis yang saya bacakan ini milik Imam At-Tirmidzi. Kata beliau, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada suatu hari pun ya amalan salih pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini. Ya. Jadi subhanallah bahasanya, tidak ada satu hari pun. Ini satu hari pun maksudnya, hari apa maksudnya? Hah? Maksudnya dari seluruh hari-hari kehidupan dunia. Ya. Dalam setahun 365 hari, tidak ada satu hari pun yang amalan solih pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi ini hari-hari terbaik di dalam kehidupan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ya, wahai Rasulullah, tidak pula dilebihi oleh jihad di jalan Allah. Jadi sekarang kalau orang beramal saleh di 10 hari terakhir ini, ya, ini adalah yang paling baiknya, paling dicintainya di sisi Allah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada yang berjihad fi sabilillah, apakah amalan jihad juga ini dikalahkan oleh amalan di 10 hari ini?" Dilebihi oleh amalan di 10 hari ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi syai." Iya. Kata beliau, tidak pula, kata beliau, iya, tidak pula dilebihi oleh jihad fi sabilillah. Kecuali kalau jihadnya orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun dari hal tersebut. Saya mau bertanya, kalau ada orang yang pergi berjihad, dia bawa jiwanya, berkorban jiwa dan harta, lalu tidak balik lagi, orang ini masih hidup atau tidak? Ini bahasa lainnya, dia mati syahid, begitu bahasa lainnya. Jelas ya? Jadi kalau dia berjihad, terus dia mati syahid, ini baru lebih utama. Tapi kalau dia cuma berjihad, tidak mati syahid, amalan di bulan Dzulhijjah itu lebih besar keutamanya. Ini kalau jihadnya bukan di bulan Dzulhijjah. Andai kata misalnya dia berjihad di bulan Dzulhijjah ini, kira-kira bagaimana? Hah? Pasti lebih besar, tidak ada yang mengalahkannya. Kan begitu. Hanya saja memang tidak dikasih percontohan seperti itu. Karena tidak ada syariat jihad di bulan Dzulhijjah. Iya. Bulan Dzulhijjah itu salah satu dari 4 bulan haram. Diharamkan berperang. Umat Islam itu tidak pernah memulai peperangan di bulan-bulan itu. Kecuali kalau mereka diserang. Itu namanya membela diri. Jelas ya? Mereka membela diri. Itu tidak masalah. Baik. Jadi ini hadith yang agung. Saya sebutkan di halaman 123. Beberapa pelajaran yang dipetik dari hadis ini supaya kita pahami fikihnya. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan beramal kebaikan pada 10 hari awal Dzulhijjah, sehingga keutamaan beramal pada hari-hari tersebut tidak terkalahkan oleh amalan apapun pada selain hari-hari itu, termasuk amalan jihad di jalan Allah yang tidak mengakibatkan seorang mati syahid karenanya. Iya. Oleh karena itu para ulama salaf sangat mengagungkan hari-hari Dzulhijjah. Saya sebutkan di sini ucapan Abu Utsman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul rahimahullahu taala. Boleh dibaca Abdurrahman bin Mul, Abdurrahman bin Mil atau Abdurrahman bin Mal. Tiga bacaan di nama ayahnya. Beliau berkata, sesungguhnya mereka, maksudnya para sahabat dan para tabi'in, mengagungkan 3-10. Jadi dalam setahun itu ada 3-10 yang mereka agungkan. Sepuluh yang pertama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan 10 yang kedua, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Dan 10 yang ketiga, 10 hari awal di bulan Muharram. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan kan jelas ya. Bulan Dzulhijjah ini yang kita bahas. 10 hari awal di bulan Muharram, ya, bulan Muharram secara umum itu adalah bulan yang paling baik berpuasa. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamullah siyam fi syahrillahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Muharram disebut sebagai bulan Allah. Iya. Dan di situ ada tanggal 9 dan tanggal 10. di bulan Muharram. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syariat berpuasa khusus di situ. Bahkan dulunya puasa wajibnya umat Islam tanggal 10 Muharram, dulunya puasa wajibnya. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa wajib kaum muslimin tanggal 10 di bulan Muharram. Baik, jadi ini ada 3-10 yang diagungkan di kalangan para ulama as-salaf rahimahumullah. Baik, kemudian yang kedua dari faedah hadits ini, jadi hadits di atas ini adalah keterangan bahwa amalan salih pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih utama daripada amalan salih yang bukan pada hari-hari tersebut. Jelas ya? Baik, kalau kita bahas masalah sholat misalnya, sholat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada sholat di tempat yang lainnya. Bahas puasa sama, sedekah sama, apa saja dari ketaatan. Ya. Maka secara otomatis ini menunjukkan bahwa segala amalan sholih pada 10 hari tersebut pahalanya dilipat gandakan. Kan begitu? Kalau tidak dilipat gandakan, dari sisi mana dia lebih utama? Iya. Maka ini menunjukkan bahwa pahalanya dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga dari fikih hadits ini, frasa amalan salih dikatakan dalam hadits, ma min ayyamin al amalu salih fihinna. Tidak ada hari-hari dalam kehidupan dunia amalan salih padanya. Amalan salih apa yang dimaksud ini? Ini saya terangkan di poin yang ketiga. Amalan salih yang dimaksud adalah konteks umum, meliputi segala jenis amalan salih. Baik amalan salih yang syariat dan tuntunannya dalam bulan Dzulhijjah telah tetap seperti pelaksanaan haji, puasa Arafah, hari nahar, berkurban, ya, berpuasa, memperbanyak takbir, atau amalan salih yang merupakan ini khusus ya di bulan Dzulhijjah. Ada amalan khusus di bulan Dzulhijjah, itu kita akan bahas nanti secara khusus. Iya. Baik. Dan ada amalan salih di luar Dzulhijjah. Nah, terkait khusus dengan bulan Dzulhijjah, tapi boleh dilakukan di bulan Dzulhijjah. Boleh dilakukan di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Iya. Seperti misalnya dia memperbanyak dari ibadah sunnah, sholat malam, membaca Al-Quran, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua. Iya. Umumnya seperti itu. Kalau di musim-musim ketaatan, begitu ada kesempatan, orang-orang yang beriman itu dia segera menyambutnya. Segera menyambutnya. Dari hal yang luar biasa ya, di kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini disebut dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur riwayat Abu Hazim Salman Al-Asja'i, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yawma sha'iman?" Siapa di antara kalian hari ini sedang berpuasa? Faqala Abu Bakar ana. Abu Bakar berkata, saya Rasulullah. Masya Allah. Ini di antara semua sahabat tidak ada yang mengatakan saya kecuali siapa? Abu Bakar. Iya. Baik. Nabi bertanya lagi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, man tabi'a minkumul yawma janazatan, siapakah di antara kalian yang mengantar jenazah di hari ini? Abu Bakar angkat tangan lagi, saya Rasulullah. Ya. Nabi tanya lagi, man asbaha minkumul yawm, atau man ata'ama minkumul yawm miskinan, siapa yang diantara kalian di hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar berkata lagi, saya Rasulullah. Ya. Nabi tanya lagi yang keempat, man ada minkumul yawm maridhan, siapa diantara kalian yang mengunjungi orang sakit hari ini? Mengunjungi orang sakit hari ini. Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Semuanya Abu Bakar. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah." Tidaklah empat ini berkumpul pada seseorang, ya, kecuali dia masuk surga. Kecuali dia masuk apa? Masuk surga. Ini kadang sebagian kita ini perlu mendidik, membuat untuk diri kita hari seperti hari apa? Abu Bakar As-Siddiq ini. Jelas ya? Punya semangat dalam beramal. Nah, ini bukan Abu Bakar ini memang makmur dia dengan beramal. Ya. Padahal Nabi tidak pernah berucap keutamaan sebelumnya. Tapi itu amalan Abu Bakar memang. Jelas ya? Baik. Dan ini hal yang kadang-kadang perlu dilakukan. Ya, saya masih teringat ada seorang kawan di Riyadh. Suatu hari dia telepon ke saya, "Kamu puasa apa tidak?" Saya bilang, "Ya, saya lagi puasa." "Baik, tunggu saya jemput." Ya, dia jemput saya, terus dia bawa saya ke sebuah masjid. Di masjid itu dikenal memang sebagai tempat pelaksanaan sholat jenazah. Ini kebiasaan bagus ya. Jadi ada masjid-masjid di kota Riyadh itu sudah dikenal. Ini masjid pelaksanaan sholat jenazah. Jadi orang kalau mau sholat jenazah, dia ke masjid itu saja. Ya. Kalau sekarang kan kita mau sholat jenazah, enggak tahu juga kita dapat jenazahnya di mana. Masa kita keliling-keliling satu Makassar ya, satu gua ini. Ya. Atau baca koran cari informasi, kan enggak kan? Baik. Nah, ini diantara hal yang memudahkan. Akhirnya saya ke masjid itu. Kemudian sholat jenazah. Begitu keluar, ya, kawan ini tanya sama saya, "Kamu bawa duit gak?" Ya. Saya bilang enggak. Atau saya enggak terlalu ingat ya, saya bawa atau tidak. Yang jelas, dia keluar dia bersedekah. Dan saya juga bersedekah. Ya, dia beri kepada orang-orang yang berada di sekitar masjid. Baik, setelah itu kita kemana? Dia bawa saya ke rumah sakit. Ya. Pergi ke rumah sakit. Enggak ada orang yang dia kenal di rumah sakit. Tidak ada yang dia kenal. Dia cuma bawa masuk saja di tempat orang dirawat, ya, di bagian laki-laki. Terus dia asal masuk saja. Ya. Dia salami satu-satu orang. "Gimana kabarnya? Pemberitanya, semoga cepat sembuh, dia doakan." Ya. Setelah itu pulang. Ya masya Allah ya. Ya. Jadi waktu itu saya berpikir, masya Allah ada juga orang-orang baik seperti ini. Ya. Maka ini kadang hal-hal yang bagus untuk dikembangkan. Ya. Baik. Apalagi di waktu-waktu seperti 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Ini hari, kalau sudah berlalu satu hari, dia akan pergi tidak kembali selama-lamanya. Tahun depan belum tentu kita dapat hari yang sama. Kan begitu? Iya. Maka pintu-pintu ketaatan itu banyak sekali. Dan para sahabat biasanya seperti itu. Kalau ada peluang langsung dia gunakan peluangnya. Iya. Beda dengan kita ya. Beda dengan kita. Jadi subhanallah di dalam Sahih Muslim juga dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami ini dari salah satu nama para sahabat yang pernah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini sahabat-sahabat pintar ini. Pandai menggunakan apa namanya? Waktu dan kondisi. Ya, karena itu Anas bin Malik beliau melayani Nabi 9 tahun. Anas bin Malik masih kecil, dia enggak tahu apa-apa, tapi dibawa oleh ibunya, ibunya yang pintar. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ini anak saya Anas bin Malik, biarkan dia melayani engkau." Ya. Sudah, Anas bin Malik pun 9 tahun bersama Nabi. Bisa dibayangkan betapa banyak ilmu Anas bin Malik yang dia dapatkan. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan dalam buku-buku catatan hadis di tengah umat Islam itu lebih 2000 riwayat. Ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, ada orang-orang seperti itu, Anas bin Malik, Rabi'ah bin Ka'ab ini. Rabi'ah bin Ka'ab berkata, Kuntu abitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam saya tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fa'ataitu bi wudhu'ihi wa hajatihi. Maka saya bawakan air wudu beliau dan keperluan beliau. Maka melihat hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabi'ah, "Sal, mintalah kamu." Iya. Ini dari baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang berbuat baik kepada beliau, beliau balas dengan apa? Hal yang baik pula. Iya. Ini pernyataan dari Nabi, mintalah. Mintalah artinya apa? Terbatas yang dia minta? Tidak boleh minta apa saja. Iya. Kan begitu? Minta diberi kedudukan. Iya. Minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lamarkan saya anak gadisnya si fulan. Hah? Minta kepada Nabi begini, bisa semua dia minta. Tapi begitu permintaan, begitu pernyataan Nabi luas, mintalah. Langsung Rabi'ah berkata, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta kepadamu supaya saya bisa menemani engkau di sorga. Ya. Nah, ini orang yang punya cita-cita hidup namanya. Walaupun kehidupannya dia bekerja sebagai pelayan ini, tapi di hatinya itu ada selalu yang memotivasi terus. Ini sudut ibadah. Ya. Walaupun misalnya dia berniaga, ada dunia di tangannya, tapi di hatinya itu selalu terkait dengan apa? Terkait dengan akhirat. Ya. Sama dengan para sahabat itu Al-Ansar radhiyallahu ta'ala anhum. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang harta, banyak sekali. Harta ini oleh Nabi dibagi-bagi kepada kaum muhajirin dan orang-orang baru masuk Islam saja. Orang Ansar tidak diberi. Tidak diberi. Ya. Maka orang-orang Ansar ini datang. Ceritanya mau tanya tentang bagiannya. Mau tanya. Jadi maksud mereka cuma mau tanya tentang bagiannya. Begitu mereka datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mintalah kalian. Apapun yang kalian minta, saya akan berikan." Perhatikan. Minta apa saja? Tadinya mau tanya tentang bagian apa? Bagian harta tadi yang dibagi-bagi oleh Nabi. Tapi begitu ucapan Nabi, "Minta apa saja, saya akan berikan." Langsung mereka berkata, "Ya Rasulullah, mohonkan ampunlah untuk kami." Nah, itu kan yang terbesarnya yang dicari di kehidupan dunia ini. Apa gunanya kita hidup kalau keluar dari dunia ini kita bukan orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Allahumma ighfir lil ansari wa li abna'il ansari wa li abna'i abna'il ansar." Ya Allah, ampunilah kaum Al-Ansar dan ampunilah anak-anak kaum Al-Ansar dan ampuni anak-anak anak-anaknya kaum Al-Ansar. Tiga generasi didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang tahu arti kehidupan. Pandai memanfaatkan kesempatan. Ya. Sama dengan Rabi'ah itu tadi. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta kepadamu supaya bisa menemani engkau di surga. Wah, ini bukan kedudukan apa namanya mudah. Maka apa jawaban Nabi? Au ghairu dzalik. Barangkali kamu minta yang lain saya. Ya. Jangan minta itu, minta yang lain saya. Ya. Tapi perhatikan Rabi'ah ya. Apakah seperti kita ya? Kita biasanya kalau sudah berbuat sesuatu dapat halangan, wah sudah dah, kayaknya saya enggak sanggup ini. Pulang. Keok. Masuk kotak. Ya. Ini kalau kita ya. Tapi beliau tidak. Apa beliau katakan kepada Nabi? Huwadak. Cuma itu yang saya inginkan ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inni ala nafsika bi katsratis sujud." Kalau begitu bantulah saya supaya saya bisa memohonkan kepada Allah untuk kamu ini, kamu bantu saya. Caranya dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Sebab ini kedudukan tinggi perlu dicapai dengan apa? Amalan yang tinggi pula. Iya. Amalan yang tinggi pula. Dan ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa sorga itu tidak didapatkan dengan angan-angan, cuma dengan cita-cita saja. Tapi harus ada amalan yang membuktikan, ada ketaatan yang kita lakukan. Inilah hari-hari kehidupan, subhanallah, Allah bukakan untuk kita. Mudah-mudahan 10 hari bulan Dzulhijjah ini bisa menjadi hari-hari terbaik kita, mendidik jiwa-jiwa kita untuk memiliki kepribadian-kepribadian seperti kepribadian para sahabat di dalam menyambut kehidupan akhirat, berbekal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada negeri akhirat. Baik, jadi itu faedah yang ketiga ya, bahwa amalan salih di hari-hari Dzulhijjah ini, seluruh amalan salih itu lebih utama. Seluruh amalan salih, apa saja yang namanya amalan salih. Iya. Baik. Jadi ada amalan khusus dari amalan salih terkait dengan bulan Dzulhijjah itu sendiri. Saya akan terangkan nanti amalan-amalan khusus di bulan Dzulhijjah. Dan ada amalan-amalan tidak terkait khusus dengan bulan Dzulhijjah, boleh dilakukan. Iya. Seperti amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan ilmu, dakwah di jalan Allah, bertutur kata yang baik, menyambut silaturahmi, berbakti kepada orang tua. Ya. Dia memaafkan orang yang keliru, mendoakan saudara-saudaranya kaum muslimin. Jelas ya? Ya. Sekarang ini terbuka untuk kita lahan ketaatan, kita bantu saudara-saudara kita yang kena musibah sana di Lombok. Baik, atau di tempat yang lainnya. Ini pintu-pintu ketaatan mungkin Allah bukakan untuk kita. Baik. Kemudian yang keempat, di sini kalau kita baca konteks hadis ini luar biasa ya bahasanya. Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari kehidupan. Tidak ada suatu hari pun dalam kehidupan ini, al-amalu salihu fihinna, yang amalan salih di hari-hari tersebut, ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashur, lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kalau bahasanya di dalam hadis yang lain, ya, ma min ayyamin a'dhama indallah wala ahabba ilaihi min al-amali fihinna min hadhihi al-ayyamil ashr. Tidak ada satu hari pun yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah beramal saleh di dalamnya melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini semua bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa bulan Dzulhijjah ini, 10 pertama di bulan Dzulhijjah itu tidak bisa dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Ya, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana dengan 10 hari di bulan Ramadan? Yang mana yang lebih utama? Nah, ini terjadi silam pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau kita ambil teks hadis ini secara umum, ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama, termasuk melebihi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu zahir teksnya. Iya. Dan ini pendapat Ibnu Rajab dan selainnya. Mereka anggap itu lebih utama. Baik ya. Tapi di antara ulama ada yang mengkompromikannya, diambil jalan tengah. Mereka katakan bahwa kalau dari sisi harinya, 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama. Tapi kalau dari sisi malamnya, 10 malam terakhir di bulan, di akhir Ramadan adalah apa? Lebih utama, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar. Iya. Baik, itu mungkin cara mengkompromikannya. Ya. Tapi tetap saja ya, bahwa pendapat yang mengatakan dia adalah hari-hari terbaik di dunia secara mutlak, itu tetap pendapat yang kuat. Tetap pendapat yang kuat. Ya. Maka ini subhanallah, keutamaan yang sangat besar. Tapi seperti yang saya katakan tadi ya, ini banyak dari umat Islam tidak mengetahuinya. Ya, kalau Ramadan masya Allah semuanya paham. Ya. Tentang keutamaan Ramadan. Itu pun keutamaan akhir Ramadan masih ada juga yang sebagiannya apa? Melalaikannya. Buktinya kalau Ramadan 10 hari pertama ramai masjidnya, kegiatannya nih ya. Tapi kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan malah sepi di masjid-masjid. Jelas ya? Baik. Maka Ini keutamaan dan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita manfaatkan. Iya. Kemudian saya terangkan di halaman 28 tentang beberapa amalan yang disyariatkan khusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ada amalan-amalan yang disyariatkan khusus di situ. Di antaranya adalah berpuasa. Di antaranya adalah apa? Berpuasa. Sebenarnya tanpa ada hadis ini juga sudah cukup. Berpuasa disyariatkan. Karena sudah masuk di dalam konteks umum. Hadis Ibnu Abbas yang telah kita sebutkan. Puasa adalah amalan salih. Bagian dari amalan salih. Tapi ada hadis dari sebagian istri Nabi SAW. Diriwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan selainnya. Dikatakan di sini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yawma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah wa thalathata ayyamin min asy-syahri awwal ats-tsnaini min asy-syahri wa khamisain. Kata beliau, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura. Hari Asyura tanggal berapa? Hah? Tanggal 10 Muharram. Dan Nabi berpuasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah. 9 hari berarti tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan pada 3 hari dalam sebulan, yaitu Senin awal dari bulan berjalan dan 2 Kamis. Dan 2 Kamis. Nah, ini puasa yang ketiga ya, 3 hari dalam sebulan. Baik. Jadi salah satu dari puasa di sini Nabi berpuasa apa? 9 hari di bulan Dzulhijjah. Iya. Karena itu disyariatkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Sudah disyariatkan. Nah, khususnya di tanggal 9. Khususnya di tanggal 9 itu ada keutamaan khusus. Puasa disebut dengan nama puasa apa? Puasa Arafah. Nah, itu saya sebutkan di halaman 36 tentang puasa Arafah. Hadits Abu Qatadah Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, beliau berkata, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menggugurkan dosa tahun yang lalu dan tahun yang tersisa. Iya. Di dalam sebuah riwayat lafadznya begini, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanatal lati qablahu was-sanatal lati ba'dahu. Puasa di hari Arafah, saya berharap pahala kepada Allah. Puasa hari Arafah ini menggugurkan tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Ya. Kalau teks yang kedua ini, ada kemungkinan yang digugurkan 2 tahun. Jelas ya? Tapi kalau teks yang pertama, itu digugurkan 1 tahun. Ya, kalau dia puasa di hari Arafah, berarti sebelumnya selama setahun itu 11 bulan lebih itu diampuni. Dan yang tersisa yaitu kelanjutan dari bulan Dzulhijjah sampai akhir Dzulhijjah itu juga diampuni. Jelas ya? Baik, ini 2 kemungkinan dan kita berharap dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini terkait dengan puasa ya. Hanya saja di sini di pembahasan puasa ini ada keadaan sebagian yang bertanya. Dia bertanya begini, bukankah ada hadis dari Aisyah bahwa Nabi katanya tidak pernah dilihat oleh Aisyah berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ya. Kita katakan iya benar, itu ada hadisnya, riwayat Aisyah. Tapi hadis Aisyah itu dikatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha ya, itu berbicara sesuai dengan kadar yang beliau ketahui. Adapun istri Nabi yang lain, dia juga berbicara dengan apa yang dia lihat, kan begitu? Iya. Jadi sepanjang sudah disaksikan oleh istri Nabi yang lain bahwa Nabi berpuasa, maka itu tidak ada masalah. Dan itu biasa ya, seorang suami berpuasa istrinya enggak tahu, itu biasa. Iya, kadang terjadi. Ada sebagian ulama salaf itu, dia berpuasa sudah lebih 50 tahun, sudah puluhan tahun dia puasa Senin Kamis. Tapi istrinya tidak pernah tahu bahwa dia berpuasa. Bagaimana ceritanya? Kalau pagi dia mau pergi, dia ambil bekalnya. Jadi orang di rumah pikirnya dia tidak puasa karena bawa bekal. Kan begitu? Ya. Bekalnya dia bawa, di tengah jalan dia sedekahkan ke orang. Nanti waktu berbuka, baru dia pulang ke rumah dekat-dekat berbuka. Jadi sampai ke rumah maghrib, ya, dia minum kemudian makan bersama keluarganya seakan-akan makan malam. Tidak puasa. Jadi keluarganya tidak pernah tahu bahwa dia puasa. Jelas ya? Baik. Jadi ini mungkin terjadi. Karena itulah ketiga, sudah ada dari istri Nabi yang mengabarkan seperti itu, maka kaidahnya alladzi indahu ilm hujjah ala man lam ya'lam. Orang yang punya ilmu itu dia hujjah, argumen terhadap orang yang tidak mengetahui. Terhadap orang yang tidak mengetahui. Baik. Itu jawaban ringkasnya ya, dan di situ ada keterangan, saya terangkan dari halaman 130 sampai 131. Ada lagi yang bertanya begini. Ya. Bagaimana kalau hari Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat? Misalnya ada orang dia hanya sanggup berpuasa di hari Arafahnya saja. Iya. Dan subhanallah, pada tahun itu hari Arafahnya bertepatan hari apa? Hari Jumat. Ini kalau di masyarakat awam dia katakan Arafah kalau bertepatan hari Jumat itu namanya katanya Haji Akbar. Haji Akbar. Pernah dengar ini? Hah? Itu masyhur ya di masyarakat awam. Tapi itu dibangun di atas dasar hadits yang lemah. Kalau mau tahu Haji Akbar yang benarnya apa? Haji Akbar itu tanggal 10 Dzulhijjah, hari Nahar. Itu yang disebut Yomi Al-Hajjil Akbar. Hari haji terbesarnya, tanggal 10 Dzulhijjah. Baik. Itu yang benarnya di dalam penamaan syariat. Jadi kalau misalnya hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, apakah boleh berpuasa? Jawabannya boleh saja. Karena dia berpuasa untuk Arafahnya, bukan karena Jumat dia berpuasa. Dia berpuasa untuk apa? Arafahnya. Ya, Arafah kebetulan di hari Jumat. Andai kata tidak di hari Jumat, dia tetap puasa kan begitu? Dia tetap puasa. Maka itu tidak ada masalah. Insyaallah ta'ala. Ya, dan puasa ini itu disyariatkan untuk orang yang tidak haji. Kalau dia haji, afdalnya dia tidak berpuasa. Ya, kenapa afdalnya tidak berpuasa kalau haji? Karena di hari Arafah itu sebaiknya dia gunakan untuk banyak berdoa. Dia gunakan untuk banyak berdoa atau amalan-amalan bagi orang yang haji. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian di antara amalan juga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, dan ini berjalan sampai hari-hari tasyrik sampai tanggal 13, yaitu syariat tahlil, takbir dan tahmid. Saya terangkan di halaman 132. Saya terangkan di situ ada hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'dama indallahi wa la ahabba ilayhi min al-amali fihinna min hadhihi al-ayami al-ashr, fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada suatu hari apapun yang amalan pada hari itu lebih agung di sisi Allah. Dan tidak ada satu hari pun yang lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari awal Dzulhijjah ini. Oleh karena itu perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid pada hari-hari tersebut. Iya. Jadi kita diperintah memperbanyak apa? Tahlil, takbir dan tahmid. Ini kan sejalan dengan ayat ya, wayadkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Iya. Dan di pembahasan hari-hari tasyrik, Allah berfirman wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah terbilang, yaitu hari-hari tasyrik terbilang. Dipakai jamak mudak, jamak muannats salim, karena jumlahnya cuma 3 ma'dudat, tanggal 11, 12, dan 13. Jelas ya? Nah, ini semuanya perintah berzikir. Kalau membaca tahlil, apa artinya membaca tahlil? Dia membaca la ilaha illallah. Boleh juga dia baca lengkap la ilaha illallahu wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu juga tahlil. Iya. Kalau takbir, dia membaca apa? Allahu Akbar. Dia baca Allahu Akbar. Allahu Akbarnya boleh dengan bentuk apa saja. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, dan selainnya. Jelas ya? Kalau tahmid artinya apa? Dia membaca alhamdulillah. Itu tahmid. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada teks khusus. Yang dibaca itu begini teksnya. Tapi dinukil dari sebagian sahabat bacaan-bacaan yang sekarang umum ya di tengah kaum muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kan begitu? Ini boleh saja dibaca, enggak ada masalah. Iya. Kalau yang syah dari sebagian sahabat, Allahu Akbarnya 2 kali dia baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau misalnya seperti umumnya masyarakat kita membaca 3 kali, itu juga enggak ada masalah. Tidak dipermasalahkan. Jelas ya? Mau teksnya bagaimana? Itu silahkan. Tapi di sini ingat, pokoknya dia berzikir kepada Allah. Ada tahlilnya, ada takbirnya, ada apa? Tahmidnya. Ya. Dia mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu disebutkan ya dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa keduanya masuk ke pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka keduanya pun bertakbir dan manusia pun bertakbir dengan lafaz takbir mereka berdua. Nah, ini panutan di tengah umat. Dia beri contoh kepada manusia bagaimana bertakbir itu supaya diikuti oleh orang-orang. Jelas ya? Dan ini subhanallah menggambarkan bagaimana manusia di masa dahulu itu, kecintaan mereka terhadap agama, penghormatannya kepada para sahabat, para ulama. Jadi kalau ulamanya memberi contoh suatu, mereka ikuti. Ya beda di masa ini ya. Ya, di masa ini kalau ada ulama yang kasih contoh, tidak pernah dilihat. Ya. Anggaplah misalnya ada yang keluar pergi takbir di pasar, Allah Akbar, Allah Akbar. Paling-paling penjual takbir bilang, ini Pak Kiai lagi ngapain dia? Ya. Apa dia baru bangun tidur? Jelas ya? Kadang tidak mengerti bahwa itu adalah hal yang apa? Hal yang disunnahkan. Perkara yang dianjurkan. Maka ini dari sunnah-sunnah. Ya. Ingat, dari maksud pokok bulan Dzulhijjah ini kita menegakkan dan menghidupkan apa? Menghidupkan sunnah. Ya. Jadi kalau semua yang hadir di sini, begitu dia pulang, ya, nanti dia bertakbir di rumahnya, bertakbir di jalan. Nah, ini kan memberi contoh pengaruh kepada manusia, pendidikan. Ya, insyaallah dalam waktu beberapa hari semua di Makassar ini bertakbir. Diharapkan begitu kan? Nah, itu sunnah kalau ditegakkan. Iya. Jelas ya? Dan ini berjalan di masa dahulu dari sebuah apa namanya? Kisah di dalam sejarah sangat menakjubkan sekali. Pada seorang imam Abu Hasan Al-Barbahari rahimahullahu taala. Beliau ini imam besar di kota Baghdad. Iya. Jadi suatu hari beliau duduk di masjid. Kemudian beliau bersin. Maka waktu itu tidak ada mikrofon ya. Iya. Jadi bersin beliau. Beliau membaca, menerapkan sunnah. Beliau berkata alhamdulillah. Karena yang hadir di masjid banyak orang, maka heboh masjidnya. Ya. Bergemuruh masjid itu. Apa yang terdengar? Yarhamukallah. Orang-orang di luar masjid mendengar yarhamukallah. Wah, ini Imam Barbahari bersin di dalam masjid. Semuanya ramai-ramai yarhamukallah di luar. Yang di luar ini kedengaran dengan kepada orang yang di pasar. Wah, ini Imam Barbahari lagi bersin berarti ini. Semuanya bilang yarhamukallah. Akhirnya satu kota Baghdad semuanya yarhamukallah. Nah, itu ajib ya. Subhanallah. Manusia di masa dahulu. Ya. Beda dengan sekarang. Padahal fasilitasnya canggih. Ya. Kadang bisa dilihat seorang itu bicara dimanapun berada bisa dilihat. Tapi pengamalannya yang kurang. Pengamalannya yang kurang. Nah, disinilah mungkin pentingnya kita semua ini selalu membiasakan diri kita dengan hal-hal yang apa namanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian terkait dengan takbir ini masih ada satu poin yang ingin saya terangkan dan ini termasuk masalah penting. Ya. Pembacaan takbir itu ya. Di kalangan para ulama atau bentuk takbir itu ada dua. Ada takbir yang sifatnya berlaku mutlak. Dan ada takbir yang bersifat muqayyad, terikat. Saya sebutkan di halaman 134. Ya. Jadi ada dua bentuk takbir pada 10 hari awal Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik. Yang pertama takbir mutlak. Bagaimana takbir mutlak itu? Takbir yang tidak terikat oleh tempat maupun waktu tertentu pada 10 hari awal Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik. Jadi nanti sebentar sore ini insyaallah maghrib ini terbenam matahari ini sudah masuk bulan Dzulhijjah. Iya. Kita sambut dengan takbir, tahlil, tahmid. Mutlak, boleh dilakukan kapan saja. Mau di rumah, di jalan, di pasar, di mana saja dia kerjakan. Silahkan. Ini takbir apa namanya? Takbir mutlak. Dan yang kedua ada namanya takbir muqayyad. Takbir yang terikat dengan setiap pelaksanaan sholat. Dan ini mulai pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Jadi tanggal 9 dan berakhir tanggal 13. Jadi tanggal 9, 10, 11, 12, 13. 13 berakhirnya setelah sholat asar. Sebab ini yang paling terakhir. Hari tasyrik berakhirnya ketika matahari terbenam. Tanggal 13. Maka selepas sholat subuh di tanggal 9 di hari Arafah. Itu disyariatkan di masjid-masjid untuk bertakbir, bertahlil, bertahmid. Ya kalau kita di Indonesia ini ya lumayan ya. Tapi masalahnya ada kekurangan. Nanti takbirnya setelah pulang sholat Idul Adha. Baru takbir di sholat duhur dan seterusnya. Kan begitu. Itu yang biasa kita dengar. Harusnya ini dimulai dari tanggal berapa? Dari tanggal 9-nya sudah dimulai. Ya. Baik. Apa dalilnya untuk ini? Dalilnya disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau ini menurut ijma kesepakatan Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Umar bin Khattab melakukannya, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Empat orang sahabat mengerjakan hal itu ya, dan tidak ada sahabat yang lain yang menyelisihinya. Tidak ada yang menentangnya. Menunjukkan ini kesepakatan di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu tidak pernah bersepakat di atas sesuatu yang keliru. Baik. Maka itu dalilnya. Iya. Karena itu selepas sholat imam itu dia mulai bertakbir dulu setelah membaca apa namanya istighfar Allahumma anta salam wa minkas salam atau dia bertakbir awalnya. Ya. Setelah itu dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Dia bawa lafaz yang lain misalnya boleh juga La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa saja dia bawakan untuk bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Nah, setelah cukup waktunya maka setelah itu baru dia baca dikir-dikir dan wiridnya yang biasa dia baca selepas sholat. Tetap dibaca ya, bukan artinya dikir dan wirid selepas sholat hilang. Tidak. tetap dibaca tapi diakhirkan. Diakhirkan membacanya. Baik. Maka ini tentang syariat takbir terikat dengan pelaksanaan waktu sholat itu. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Kita jeda dulu untuk sholat maghrib. Masih ada sedikit pembahasan yang tersisa. Saya akan lanjutkan setelah sholat maghrib. Dan insyaallah ta'ala kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti saya akan jawab. Pertanyaan yang terkait dengan pembahasan ya. Pertanyaan yang terkait dengan pembahasan. Ya wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.